This is the Raffi Posagi Remix. Dari pagi sampai pagi main PUBG mati lobby. Eren jual punya pocin kimira, aku takut mati cheater curut sana sini. Sana curut orang guys. Raffi Posagi.